بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا، kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita kembali melanjutkan pembahasan tentang al-istighfar, yang artinya dalam bahasa kita permintaan ampun. Seorang hamba meminta ampunan kepada Allah Azza wa Jal, tentunya atas dosa-dosa yang telah ia lakukan, kesalahan-kesalahan yang mana ia terjerumus di dalamnya. Kita telah bahas beberapa pembahasan, antaranya pengertian, kemudian sebab mengapa kita harus mengetahui keutamaan-keutamaan istighfar. Secara global, keadaan seorang manusia yang dikatakan oleh Rasul khata'un, kullu bani Adam khata', semua bani Adam, anak keturunan Nabi Adam alaihissalam, yaitu umat manusia seluruhnya, memiliki sifat sering berbuat salah, sering terjerumus dalam dosa. Khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang sering berbuat salah, yang sering terjerumus dalam dosa, adalah orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Taubat yang dalam bahasa kita diartikan kembali kepada Allah, kembali taat, menyesali apa yang telah ia lakukan, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi, disertai permintaan ampun kepada Allah atas dosa yang telah ia lakukan. Ini keadaan manusia. Di sini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, walaupun yang lain ada yang melemahkan, namun ini pula yang dipilih oleh Al-Imam Al-Hakim rahimahullah ta'ala, bahwasanya isnadu sahih, sanadnya sahih. Keadaan manusia yang demikian mengharuskan kita untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ditambah perkara yang kedua, yaitu perintah yang telah kita sebutkan ayat-ayatnya. Kemudian pembahasan kita pada malam hari ini melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang lalu. Kita singgung penjelasan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, bainal istighfar nau'an. Yang namanya istighfar itu ada dua jenis. Yang pertama mufrad, Yang kedua makrun bitaubah. Yang mufrad ini seorang menyatakan astagfirullahaladzim, astagfirullah, beristighfar kepada Allah. Yang makrun artinya diiringi dengan ucapan taubat, astagfirullah wa atubu ilaih, diiringi dengan ucapan taubatnya, diikrarkan demikian. Nah, pembahasan kita lebih mengkerucut, artinya al-istighfar al-mufrad. Seorang menyatakan astagfirullah, yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim, inilah at-taubah yang hakikiyah, taubat yang sebenar-benarnya, atau istighfar itu adalah taubat itu yang mufrad. Tatkala seorang menyatakan astagfirullah, pembicaraan kita berarti seorang yang mengucapkan astagfirullah di dalam hatinya ada penyesalan, kemudian ia bertekad untuk tidak mengulangnya lagi. Ya, taubat itu sendiri, cuma ia mengucapkannya dengan ucapan astagfirullah, saya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak ada lafaz taubatnya, walaupun tidak ada lafaz taubatnya. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan, wa amma man asarra 'ala adh-dhamb wa talaba min Allah maghfiratah fahadha laisa biistighfar mutlaq. Seorang yang terus-menerus melakukan dosa, walaupun ia minta ampun, ia ucapkan dengan lisannya astagfirullah, astagfirullah, tapi ia masih melakukan dosa. Ada seorang minum khamr, diingatkan, khamr itu haram, kamu kok minum khamr? Astagfirullahaladzim, saya minum khamr. Saat itu ia mengucapkan astagfirullah, tapi ia masih melanjutkan perbuatan itu. Orang yang menasihati pergi, minum kembali, selesai istighfarnya. Maka yang demikian bukan istighfar yang dimaukan. Di dalam ayat-ayat yang menyebutkan tentang keutamaan istighfar saja, walihala layamna al-adzab, oleh karena itu apabila keadaannya seperti ini, tidak menutup kemungkinan ia akan mendapatkan azab. Dirinya tidak akan tercegah dari mendapatkan azab. Ini permisalannya seperti firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 33, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah azza wa jalla tidak akan mengazab mereka dalam keadaan mereka beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Istighfar yang bagaimana ini? Yang ada taubatnya di situ. Nah. Khairul fidin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula di antaranya apa yang diucapkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, inna sahibas syimal la yarfa'ul qalam sitta sa'at 'anil 'abdil muslimil mukhti awil musi. Fa in nadim wastaghfarallaha minna alqaha wa illa kutibat wahidah. Di sini disebutkan dalam Al-Mu'jamul Kabir rawahu Tabarani. Artinya sungguh malaikat yang ada di sebelah kiri yang bertugas mencatat amal kejelekan seseorang akan menahan penanya untuk mencatat dosa seseorang selama 6 jam suatu saat. Dari seorang hamba muslim mukhti, seorang hamba muslim yang terjerumus dalam kesalahan awil musik atau dosa, jika ia nedim atau menyesal atas dosa yang ia lakukan atau kesalahan yang ia lakukan, wastaghfirullah, nah, ini kemudian ia minta ampun kepada Allah, minha dari dosa yang ia lakukan tersebut, alqaha, maka malaikat pencatat amal kejelekan itu tidak jadi mencatatnya. Wa illa, jika hamba itu tidak melakukan penyesalan dan tidak beristighfar, kutibat wahida, amal dosa itu dicatat satu. Istighfar yang mana ini? Di sini malah lebih jelas ada penyesalannya. Istighfar yang diiringi dengan penyesalan. Ada keutamaan tersendiri yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga kita sebagai seorang muslim berusaha tatkala beristighfar mengucapkan astaghfirullahalazim atau astaghfirullah atau lafaz-lafaz istighfar yang disyariatkan di dalam agama kita atau diajarkan oleh Rasul seperti sayyidul istighfar, kan kita bahas dalam anwaul istighfar, macam-macam istighfar. Tatkala kita beristighfar, kita sertakan dalam niatan kita untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan sekedar mengucapkannya saja. Bukan sekedar mengucapkannya saja. Khalifidin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala terkait dengan masalah taubat ini menjelaskan ada tiga syarat. Yang pertama, an-nadm. Yang kedua, al-iqla'u. Dan yang ketiga, al-azmu. An-nadm artinya, beliau menjelaskan, an-nadmu ala ma salaf minhu fil madhi. Ia menyesal atas dosa atau kesalahan yang ia lakukan di masa yang lampau. Masa yang lampau itu gambarannya tidak setahun yang lalu saja, tidak 10 tahun yang lalu saja. Masa yang lampau artinya sebelum ia mengucapkan sesuatu. Ia mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Saya istighfar, minta ampun kepada Allah dan bertaubat atas dosa yang baru saja ia lakukan. Ini namanya juga lampau. Istilahnya madhi. Qabla zamani takallum. Sebelum waktu berbicara, itu sudah masuk lampau. Lah kalau waktu sekarang namanya hal atau hadir. Kalau waktu yang akan datang namanya mustaqbal. Waktu yang akan datang itu berarti setelah pembicaraan. Kalau waktu sekarang ketika sedang berbicara, ini sekarang ini, al-hal atau al-hadir. Maka yang pertama ia menyesal atas dosa yang telah ia lakukan. Kemudian al-iqla', meninggalkan dosa yang ia sesali, yang ia minta ampun darinya, yang ia bertobat atas dosa yang ia lakukan itu. Saat itu, saat ia mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih, ia tinggalkan dosa itu. Wal'azam ala alla yu'awidahu fil mustaqbal, dan ia bertekad bulat untuk tidak mengulanginya di masa yang akan datang. Tiga syarat ini kata beliau rahimahullah harus ada pada satu waktu itu ketika ia mengucapkan istighfar atau bertaubat. Mengucapkan istighfar kok masih melakukan dosa, maka tidak berlaku. Allah subhanahu wa ta'ala bahasa lainnya tidak diterima taubatnya atau istighfar yang mengandung taubat itu. Bagian ulama menambahkan yang keempat dengan al-i'tiraf. Al-i'tiraf artinya mengaku lemah, tidak mampu menahan hawa nafsunya, atau yang semakna dengan itu. Bahkan ditambahkan yang kelima adalah al-ikhlas oleh beberapa ulama di antara Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Istighfar yang ia lakukan murni untuk Allah subhanahu wa taala, bukan untuk dipamerkan kepada orang lain. Khairu fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Masuk pada pembahasan yang berikutnya, fadhailul istighfar. Keutamaan-keutamaan istighfar yang kita bicarakan. Yang pertama, mahfudz dzunub wa takfirus sayyi'at. Yang namanya istighfar bisa menghapus dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa kecil. Di antara ayat yang menjelaskan permasalahan ini adalah surat An-Nisa ayat yang ke-110. Allah berfirman, "Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsah tsumma yastaghfirullah yajidillaha ghafurur rahima." Artinya, barang siapa beramal kejelekan, dosa, atau menzalimi dirinya kemudian ia minta ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Minta ampun bahasanya. Yang kita tadi iringkan penjelasan, ia minta ampun dengan perasaan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ia akan mendapatkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla Ghafur, Maha Pengampun, Warrahima, Maha Penyayang, mengasihi dirinya. Ia akan mendapatkan itu. Dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, akhbarallaha ibadahu bihilmihi wa 'affihi wa karamihi wa sa'ati rahmatihi wa maghfiratihi. Faman adznaba dzamban shaghiran kana aw kabiran, tsumma yastaghfirullaha yajidillaha ghafurar rahima. Walau kana dzunubuhu 'adzam minas samawati wal ardh wal jibal. Atsar ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir dan At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Dikatakan oleh beliau dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, kepada hamba-hambanya, tentang ampunan Allah, tentang kebaikan Allah Subhanahu wa taala dan luasnya rahmat Allah beserta ampunannya yang juga luas. Allah mengampuni dosa besar, Allah mengampuni dosa kecil. Maka dikatakan oleh beliau, barang siapa melakukan sebuah dosa kecil maupun besarnya, tsumma yastaghfirullah, kemudian meminta ampun kepada Allah, serius minta ampunnya, ia sungguh-sungguh tatkala meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan beberapa penjelasan dari sebagian ulama, ia sampai meneteskan air matanya karena menyesali dosa yang telah ia lakukan. Yajidillaha ghafurar rahima. Maka dalam ayat disebutkan, ia akan mendapatkan Allah Azza wa Jalla Maha Pengampun. Artinya akan mengampuni dosa-dosanya. Yang dalam ayat lain dinyatakan, bahwasanya Allah yaghfiru dzunuba jami'ah, mengampuni seluruh dosa yang besarnya sampai tingkatan kekafiran atau kekufuran ataupun kesyirikan, kalau pelakunya betul-betul bertaubat kepada Allah, tidak mengulangi lagi di masa yang akan datang, ia minta ampun kepada Allah, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Ini yang dikabarkan. Ia akan mendapatkan Allah mengampuni dosanya kemudian menyayanginya. Walau kana dzunubuhu 'adzam minas samawat wal ardh wal jibal. Sampai digambarkan walaupun dosa yang ia lakukan sebesar atau lebih besar daripada langit-langit, lebih besar daripada bumi ataupun gunung-gunung yang ada di muka bumi ini, dosanya besar, ia minta ampun kepada Allah, Allah ampuni. Di antara keutamaan istighfar, bagaimana prakteknya? Ada satu penjelasan dari Rasul alaihi salatu wassalam, riwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, ma min muslimin, dalam riwayat lain abdin, yudnibu dzamban thumma yatawadda fa yusalli raka'ataini thumma yastaghfirullaha lidzalika dzam illa ghafara lahu. Tidaklah seorang muslim, ini lebih khusus, ada lafaz, tidaklah seorang hamba, hamba luas, lebih khusus seorang muslim, ini lafaz yang disebutkan dalam Musnad al-Imam Ahmad, tatkala seorang muslim berbuat dosa kemudian ia melakukan beberapa amalan, ya tawadhu, wudu, dalam beberapa lafaz disebutkan wudunya sempurna, fa yusalli raka'atain, kemudian sholat dua rakaat, tsumma yastaghfirullah lidzalikan dzam, kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang ia lakukan, kecuali pasti Allah akan mengampuninya. Kemudian Rasul membaca ayat tadi, surat An-Nisa ayat 110. Man ya'mal su'an aw yadhlim nafsah tsumma yastaghfirullah yajidillaha ghafurar rahima. Dibaca ayat ini oleh Rasul. prakteknya tadi dijelaskan, wudu kemudian sholat dua rakaat, ia pun beristighfar minta ampun atas dosa yang ia lakukan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ayat yang kedua yang dibaca oleh Rasul adalah surat Al-Imran ayat 135. Allah berfirman, "Waladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim." Adapun orang-orang yang jika melakukan perbuatan keji atau mendzalimi diri-diri mereka, ingat Allah, kemudian meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang ia lakukan. Kemudian yang berikutnya, wa may yaghfir dzunuba illallah. Siapa lagi yang bisa mengampuni dosa kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Wa lam yusirru ala ma fa'alu. Kemudian mereka tidak terus-menerus di dalam dosa yang ia lakukan. Wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka tahu. Yang walam yusiru, tidak terus-menerus, ini termasuk syarat diterimanya taubat ataupun istighfar yang ia lakukan, yang tadi kita singgung. Nah, Rasul membaca ayat ini sebagai penerapan atas ayat ini. Beliau menjelaskan sebelumnya amalan seperti wudu kemudian sholat dua rakaat. Sehingga beberapa ulama menjelaskan kalau seorang berbuat dosa, ia hendaknya melakukan amalan ini. Seorang terjerumus dalam dosa, segera ia melakukan wudu kemudian sholat dua rakaat dan meminta ampun. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Itu yang kita harapkan bersama. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang kedua, nail khairat. Seorang tatkala beristighfar atau meminta ampun kepada Allah akan mendapatkan beberapa kebaikan-kebaikan. Di antaranya apa yang dinyatakan dalam Al-Qur'an surat Nuh. Allah berfirman, "Qul faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Katakan ayat ini sebetulnya ucapan Nabi Nuh yang diabadikan dalam Al-Quran. Ucapan beliau kepada kaumnya yang menyatakan, aku katakan kepada mereka, istaghfiru rabbakum, mintalah ampunan kepada Allah. Minta ampun kalian kepada Allah, Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya ia maha pengampun. Ini lafaz ini ditafsirkan atau dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dengan taubat. Ai irji'u ilaihi. Irji'u ilaihi. Kembalilah kepada Allah. Wa tubu ilaihi. Taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih menguatkan makna istighfar ya sebetulnya taubat juga. Kalau disebut sendirian istighfar, kemananya juga taubat. Maka di sini istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mintalah ampun kepada Allah Tuhan kalian karena sesungguhnya ia Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, maka Allah akan mengirimkan dari langit hujan yang sangat lebat kepada kalian. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, kemudian Allah akan membanyakkan, melipat gandakan harta dan anak-anak kalian. Wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara, Allah pun akan memberikan kepada kalian kebun-kebun yang diharapkan melimpah buahnya dan sungai-sungai yang akan mengairinya. Ini di antara kebaikan-kebaikan yang akan didapatkan oleh suatu kaum yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang manusia ia beristighfar, ia juga akan mendapatkan yang sama. Sampai dikisahkan dari Al-Hasan Al-Basri, berapa orang mengeluhkan kepada beliau berapa permasalahan dunia. Beliau menasihatkan istighfirullah, minta ampun kepada Allah. Datang lagi, dinasihati demikian, istighfirullah, minta ampun kepada Allah. Niscaya itu akan menjadikan sebab datangnya rezeki dari langit berupa hujan ataupun harta ataupun anak. Bagi yang tidak memiliki anak, ia bisa memperbanyak istighfarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Tentang permasalahan keutamaan istighfar, ia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia. Yang ketiga, yanal mahabbatullah farahah. Seorang akan mendapatkan kecintaan dari Allah dan Allah Subhanahu wa taala akan gembira kepadanya. Dalam Al-Qur'an dinyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-222, Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Artinya, sesungguhnya Allah mencintai, akan dicintai ini orang. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Dapat kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Lallahu asyaddu farahan bi taubati 'abdi haina yatubu ilaihi min ahadikum kana 'ala rahilatihi bi ardhin falah fanfalatat minhu wa 'alayhi ta'amu wa syarabu fa aisa minha." Disebutkan oleh Rasul alaihi wasallam kegembiraan atau sifat gembira yang dimiliki oleh Allah. Sungguh Allah lebih gembira daripada seseorang yang ada di padang pasir luas kehilangan onta yang di situ ada bekalnya. Ontanya hilang, padang pasir itu panas, bisa mati seketika. Nah, ketika ia mendapatkan ontanya itu kembali, ia gembira. Namun kegembiraan Allah lebih besar dan lebih tinggi dibandingkan kegembiraan orang itu. Allah lebih gembira tatkala seseorang itu taubat kepadanya daripada gembiranya orang yang menemukan onta tatkala ia hilang di padang pasir. Sangat gembira. Namun Allah lebih gembira tatkala melihat hambanya kembali taubat, atau dengan bahasa lain yang kita bahas adalah beristighfar kepada Allah yang di situ terkandung taubat kepadanya. Di antara keutamaan yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam dan juga disebutkan dalam Al-Qur'an. Yang keempat, an-najah min adzabillah, selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi kita singgung dalam surat Al-Anfal ayat 33. Maka Allah atau wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka tatkala mereka beristighfar meminta ampun kepadanya. Yang kelima, yang tadi juga sudah kita singgung, malaikat pencatat amal kejelekan akan menahan dirinya untuk mencatat dosa seseorang selama 6 jam. Kemudian apabila hamba itu beristighfar dan menyesali apa yang ia lakukan, tidak jadi dicatat amal kejelekan itu. Kalau ia tidak menyesali dan tidak beristighfar, akan dicatat sebagai satu dosa. Ini keutamaan-keutamaan istighfar yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis yang sahih. Walhamdulillah. Tujuan kita sebetulnya ini fadhail istighfar, keutamaan-keutamaan istighfar, agar kita cenderung untuk membasahi lisan kita dengannya, yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwasanya fa inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah, sungguh aku beristighfar atau bertaubat kepadanya dalam satu hari 100 kali. 100 kali beristighfar, memperbanyak istighfar padahal dosanya telah diampuni, yang telah lalu dan yang akan datang. Maka kita lebih membutuhkan istighfar itu, membutuhkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk beristighfar, astagfirullah. Beberapa jenis istighfar menyebutkan yang pertama lafadznya adalah astaghfirullah. Astaghfirullah. Kita masuk pembahasan berikutnya untuk memperingkas waktu. Anwa'ul istighfar. Yang pertama mengucapkan astaghfirullah, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Tsauban. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salati istaghfar thalatan. Wa qala Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tabarakta dzal jalali wal ikram. Yang disebutkan oleh Rasul, oleh beliau sahabat Tsauban, dulu Rasul tatkala selesai salat mengucapkan istighfar 3 kali. Seorang rawi yang bernama Al-Walid bertanya kepada Al-Auza'i, "Kaifal istighfar?" Gimana istighfar itu? Beliau menjawab, "Kamu ucapkan astaghfirullah, astaghfirullah." Ucapkan astaghfirullah itu istighfar yang paling pendek. Ada pula sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar dinamakan demikian karena Rasul yang menamakannya. Istighfar yang paling utama. Diriwayatkan dari sahabat Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, sayyidul istighfar antaqul Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sayyidul istighfar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, Imam Ahmad dalam musnadnya, serta yang lainnya. Yang kata Rasul, sayyidul istighfar itu apa? Engkau mengucapkan Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Rabbku. La ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali hanya engkau ya Allah. Khalaqtani, engkau telah menciptakan aku. Wa ana 'abduka, dan aku ini hambamu ya Allah. Wa ana 'ala 'ahdika, aku tetap berada di atas perjanjianmu untuk tetap beriman kepadamu dan tetap mendengar dan taat. Penjelasan sebagian ulama. Wa'dika mastata'tu, aku penuhi janji itu semampuku. Aku taat kepadamu semampuku. Wa'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu ya Allah dari dosa kejelekan yang aku lakukan. Wa abulaka bi dzambi wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Aku akui kenikmatanmu yang telah engkau berikan kepadaku. Wa abu'u laka bi dzambi, dan aku akui dosa-dosa yang telah aku lakukan. Faghfirli, ya Allah ampunilah aku ya Allah. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali hanya engkau ya Allah. Ini namanya sayyidul istighfar. Istighfar yang paling utama. Di antara keutamaannya yang disebutkan oleh Rasul, wa man qalaha minan nahar muqinan biha famata min yaumihi qabla yumsiya fahuwa min ahlil jannah. Keutamaan yang disebutkan oleh Rasul, barang siapa mengucapkan sayyidul istighfar ini di waktu siang. Siang itu berarti mulai pagi sampai sebelum tenggelamnya matahari. Dalam keadaan yakin dengan apa yang ia ucapkan itu, dengan kandungan sayyidul istighfar. Apa kandungannya? Ada kalimat tauhid, la ilaha illa anta. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Kemudian mengakui bahwasanya Allah penciptanya. Dalam lafaz khalaqtani, engkau yang telah menciptakan aku. Ia mengakui bahwasanya ia adalah hamba Allah. Dalam lafaz wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika. Masih ada kaitannya dengan seorang hamba, bahwasanya seorang hamba harus melaksanakan perjanjian yang telah ia ikrarkan. Mungkin kita sudah lupa dengan perjanjian itu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu ya Allah dari dosa yang telah aku lakukan atau kejelekan yang telah aku lakukan. Ia meyakini bahwa ia telah berdosa. Ia harus minta ampun kepada Allah. Ia mengakui kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah kepadanya. Ia mengakui dosa-dosanya. Ia meyakini yang bisa mengampuni dosa hanya Allah. Barang siapa ia yakin dengan kalimat ini atau sayyidul istighfar ini, kemudian kok meninggal? Meninggal pada hari itu, sebelum sore. Sebelum sore, maka ia termasuk penduduk jannah. Dan demikian pula kebalikannya. Waman qalaha bilail wa huwa muqinan biha famata qabla ayusbih fahuwa min ahlil jannah. Barang siapa mengucapkan kalimat-kalimat itu di waktu malam, mulai maghrib, kemudian ia yakin dan meninggal sebelum subuh, sebelum pagi maksudnya, maka ia termasuk penduduk jannah. Ini keutamaan sayyidul istighfar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, para ulama memasukkan sayyidul istighfar ini diantaranya ke dalam pembahasan zikir-zikir pagi dan petang. Zikir-zikir pagi, ya, mulai sejak subuh ini. Kemudian yang kedua petang, mulai sore hari, mulai waktu ba'dal maghrib. Ini diantara perkara yang terkait dengan sayyidul istighfar, anwa'ul istighfar. Ya. Khairul fidin rahimani wa rahimakumullah, itu barangkali pembahasan kita tentang keutamaan istighfar, atau kalau dalam judul dahsyatnya istighfar. Dahsyat yang kita jelaskan artinya ada dahsyat, ada tiga pengertian dalam bahasa Indonesia: mengerikan, hebat, ataupun takut. Nah, yang lebih tepat sebenarnya yang hebat ini. Maksudnya hebat, kalau istilah kehebatan itu sama dengan keistimewaan. Keistimewaan istighfar yang bisa kita dapatkan apabila kita mengucapkannya disertai dengan taubat di dalam hati kita dan dalam praktek amalan kita. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk beristighfar, meminta ampun kepadanya, dan melepaskan diri dari dosa-dosa, menyesali apa yang telah kita lakukan dari dosa-dosa tersebut, agar kita bisa mendapatkan ampunan dari sisinya. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, syadu ala ilaha ila anstaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.